Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi al-hadithul hadi wal arbaun, hadis yang ke-41. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai dari yang kanan, baik ketika memakai sandal bersisir bersuci maupun dalam segala keadaannya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, wa fi hadzal hadits fawaid. Al-fa'idatul ula, istihbabu taqdimil yamin fit tana'uli wa tarjuli wa tuhuri wa ma syabahaha minal umuril mustatobati. Istihbabu taqdimil yamini fitana'uli wattarajuli wattuhuri wa ma syabahaha minal umuri al-mustatobati. Disunahkan untuk memulai dari yang kanan, baik ketika memakai sandal atau sejenisnya, sandal, sepatu, kaos kaki, ya, atau bersisir kanan dulu, ya, nah, atau bersuci dan yang menyerupainya dari perkara-perkara yang baik. Nah, masuk masjid pakai kaki kanan dulu, ya. Nah, pakai baju ya kanan dulu. Qala An-Nawawi rahimahutaala, istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrim wat tanzih. Wa ma kana bi dhiddiha ustuhibba fit tayasuri. Berkata An-Nawawi rahmatullah, memulai dari yang kanan itu hukumnya sunnah untuk setiap perkara yang mengandung kemuliaan dan kesucian. Adapun untuk yang sebaliknya, disunahkan memulai dari yang kiri. Istihbabu al-bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babi takrimi wa tanzih wa ma kana bi ziddiha ustuhibbah fit tayasur. Nah, al-fa'idah itu Athaniya. Nah, al-afdal fil wudu huwa al-bada'atu bi ghusli yumnal yadaini ala yusrahuma wa yumnar rajlaini ala yusrahuma. Annal afdal fil wudu' huwa al-bada'atu bi ghusli yumnal yadaini ala yusrahuma wa yumna arjlaini ala yusrahuma. Yang lebih afdol dalam wudhu ialah memulai membasuh kedua tangan, dimulai dari yang kanan dulu baru yang kiri, kaki yang kanan dulu baru kaki yang kiri. Qala An-Nawawi rahimahullah, ajma' al-ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu' sunnah. Man khalafaha fatahu al-fadlu wa tamma wudu'uhu. Ajma' al-ulama'u ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnah. Man khalafaha fatahul fadlu wa tamma wudu'uhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, para ulama ijma' bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudu' itu hukumnya sunnah. Para siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak mendapat keutamaan, tapi wudunya sah. Misalkan dia membasuh tangan yang kiri dulu, baru kanan, wudunya apa ini? Sah. Tapi dia tidak mendapat keutamaan at-tayamun fil wudu. Nah, qal al-hafid Ibn Hajar Asqalani rahmatullah, الحديث الثاني والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kalian berwudu, maka mulailah dari yang sebelah kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Empat dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Darajatul hadis. Al-hadith sahih. Qala Ibnu Daqiq al-Id huwa haqiqun bi ayyi shahaha wa qad hasanahu An-Nawawi fil Majmu'. Berkata Ibnu Daqiq Al-Id, hadis ini layak untuk disahihkan. Dan Al-Imam An-Nawawi menghukumi hasan dalam kitab beliau Al-Majmu'. Nah, wa fi hadzal hadis fawaid. Al-fa'idatul ula, istihbabut tayamun fil wudu bainal yadain wa bainar rijlain. Sunakannya memulai dari yang kanan dalam wudu itu hanya terjadi untuk tangan dan kaki saja. Nah, yang anggota wudu yang berpasangan, tangan dan kaki saja yang disunahkan untuk memulai dari yang kanan. Yang lainnya satu kesatuan. Misalkan muka, ya langsung satu muka, bukan separuh dulu yang kanan baru separuh yang kiri, bukan. Ya, mengusap kepala juga begitu, satu kesatuan. Termasuk mengusap kedua telinga itu satu paket dengan mengusap kepala. Nam, barakfikum. Al-fa'idatu tsaniyah. Ijma'ul ulama ala anna tayammun fil wudu' laisa biwajib. Para ulama sepakat bahwasanya memulai dari yang kanan ketika wudu' tidak wajib. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, la na'lamu fi adamil wujubi khilafan. La na'lamu fi adamil wujubi khilafan. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, kami tidak melihat adanya perselisihan tentang tidak wajibnya tayamun dalam wudu. Qala al-Hafidz rahimahullah al-hadithu thalis wal arba'un, hadis yang ke-43. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa alal imamati wal khuffain. Akhrajau Muslim. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya dan mengusap kedua sepatunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-nasiyah jam'uhu nawasin wa nasiyat. Wa hiya muqaddam ra'si. An-nasiyah jamak dari bentuk jamaknya ialah nawasin, Jadi an-nasiyah bentuk jamaknya ialah nawasin atau nasiyatun. Artinya ialah bagian depan kepala. Nih, ya. Ubun-ubun. Bagian apa ini? Depan kepala. Nah, tahu. Bagian depan kepala. Nah, bukan bagian depan wajah. Ini kepala, itu bagian apa ini? Depannya. Itu namanya nasiyah. Al-imamah thawbun yulafu wa yudaru ala ra'si. Thawbun yulafu wa yudaru ala ra'si. Imamah itu ialah kain yang di ikatkan dan dilingkarkan di kepala. Nah, kain yang diikatkan dan dilingkarkan di atas kepala. Sorban. Ya. Al-khuffani musanna khuf ma yulbasani firjlain wa yakunu al-khuf min al-jildi. Al-khuffani musanna khuf ma yulbasani fi rijlain wa yakunu al-khuf min al-jildi. Al-khuffani itu bentuk musanna dari khuf, yakni sesuatu yang dipakai di kedua kaki, dan biasanya khuf itu terbuat dari kulit. Baik. Wa fi hadzal hadis sawaid. Al faidatul ula masru'iyatul maskhi. Ala an-nasiyah wa ala al-imamah. Naam. Jadi disyariatkan untuk mengusap ubun-ubun dan imamah. Nah. Taib. Wa qala bil mashi alaihima ma'an ba'dul ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengusapnya itu bersama-sama, yakni ubun-ubun langsung imamah. Nah, ubun-ubunnya diusap sekaligus imamah. Waktu sorhu sallallahu alaihi wasallam ala maskhin nasiyah lam yukhfat anhu. Adapun kalau hanya mengusap ubun-ubunnya saja, maka tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam in masaha alal imamati iktasara alaiha. Dan beliau sallallahu kalau mengusap imamah kadang hanya imamahnya saja. Naam. Jadi kalau mengusap ubun-ubunnya saja itu enggak ada yang sahih. Tapi kalau mengusap imamahnya saja, enggak pakai ubun-ubunnya, naam, itu sahih. Kalau ubun-ubun plus imamah juga apa ini? Juga dibenarkan menurut sebagian ulama. Naam. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Ikhtalaf al-ulama fi jawazil maskhi ala al-imam. Ini para ulama ternyata berbeda pendapat tentang bolehnya mengusap sorban. Ini semua adalah wudu ya. وذهب الإمام أحمد إلى الجواز لهذا الحديث فلا يصح المس عليها عند الأئمة الثلاثة. Dan tidak sah mengusap bagian atas imamah menurut tiga imam lainnya. Naam, wa rajih al-qawlul awwal. Al-fa'idatu ats-tsalitsah masru'iyatu al-mashi 'ala al-khuffain. Wa sayati al-qalam 'alaiha insyaallah. Wasaitul kalam alaihi insyaallah fi babil khufain. Disyariatkan mengusap bagian atas sepatu, dan akan datang pembahasannya khusus ketika kita membahas tentang bab sepatu, ya, mengusap dua sepatu. Ada babnya tersendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Hal yustaratu li hadhihi al-imamah an takun ala sifatin muayyanatin? Apakah mengusap imamah ini dipersyaratkan imamahnya harus memenuhi sifat-sifat tertentu? Naam. Sebagian ada yang mempersyaratkan, sebagian tidak. Nah, untuk yang mempersyaratkan secara otomatis ialah pendapat madhab Imam Ahmad yang mengatakan bolehnya mengusap bagian atas imamah, ya, karena tiga imam yang lain tidak membolehkan mengusap bagian atas imamah. Ada tiga syarat yang ditetapkan oleh para pengikut madhab Hambali. Yang pertama ialah antakuna ala dhakar, yang memakai ialah laki-laki. Yang kedua antakuna satiratan, yakni menutup kepalanya secara sempurna. Nah, oh, tidak apa namanya sebagian, ya, tapi imamahnya itu kamil. Yang ketiga antakuna zata du'abah, imamahnya memiliki ekor, enggak cuma diselipkan aja, enggak, tapi harus ada ekornya. Kalau yang cuma ditempelkan saja, enggak. Kan nempel. Ya, nah, enggak. Tapi kalau yang ada ekornya, rapat. Nah. Tapi, paham ya? Nah, ini syarat yang ditetapkan oleh para pengikut madhab Hambali. Soal yang kedua, hal yustaratu an takunna mubahatan bihaitsu la yasihul mas'u 'ala al-imamah al-masruqah au maqbudah bi aqdin fasid? La. La yustaratu dhalik. Apakah dipersyaratkan imamahnya harus yang halal dan mubah, bukan hasil curian atau dengan akad yang rusak? La. Tidak dipersyaratkan demikian. Nyurinya dosa, akadnya yang rusak ya dosa, tapi mengusap di atas imamahnya sah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.